mendengarkan Radio Gaung Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu yang kami hormati, juga yang kami sayangi. Ini ada Imam Kiai Haji Muhammad Abdul Hisyam, SAG, dari beliau kalau nggak salah adalah senior kami, senior saya yang ada di Jawa Tengah, Kabupaten Pudi ya Pak, Pak Abdul. Nah, okay. Terima kasih banyak Pak dalam punten belum soan. Terima kasih banyak, nanti mohon dijewer kalau ada yang salah ya Pak. Saya ini kualat nih. Mohon izin untuk semuanya, saya ingin menyampaikan tema hari ini tentang Eko Jihad, Langkah Menjaga Keseimbangan Bumi. Bismillahirrahmanirrahim, Bapak dan Ibu semuanya. Saya ingin memulai dengan bahwa kita semua itu melihat ada banyak sekali aktivitas manusia dalam penggunaan banyak hal yang kita sering dengar dengan nama ada sebuah krisis iklim. Kalau saya menjelaskan dengan misalnya sekarang berapa juta ton apa namanya karbon, berapa miliar kerugian dan seterusnya, mungkin kita akan rumit. Yang mudah adalah bahwa segala aktivitas manusia dengan penggunaan seperti pembangkit batu bara, adanya kebakaran hutan, kemudian produksi pabrik, penggunaan pestisida, polusi kendaraan. Nah, itu membuat selimut bumi kita tambah tebal sehingga pantulan sinar matahari itu tidak bisa keluar dengan baik dan membuat bumi ini semakin panas. Nah, apabila semua ini terjadi terus-menerus, itulah yang kita sebut-sebut dengan krisis iklim. Jadi kalau orang mengatakan dengan gas rumah kaca, kemudian apa namanya adanya krisis iklim, mari imajinasi kita tidak terlalu rumit gitu ya, tapi imajinasi kita adalah membayangkan bahwa bumi kita terselimuti karbon-karbon, polusi-polusi, dan segala hal yang merusak yang membuat selimut bumi kita itu makin tebal. Nah, itulah yang kemudian menjadi bencana, dan bencana terus terjadi terutama bencana hidrometeorologi. Organisasi WMO, Organisasi Meteorologi Dunia, dalam laporannya yang berjudul State of Global Climate Change 2020 menyebutkan bahwa suhu rata-rata global itu naik 1,2 derajat Celsius di atas tingkat pra-industri. Pra-industri adalah masa di mana tahun 1850 sampai 1900 dan menjadi tahun terpanas sejak 2015. Jadi ini yang kemudian terjadi. Jadi jangan heran kalau kok rasanya sekarang panas banget gitu ya. Karena ini adalah tahun terpanas yang membuat yang disebabkan oleh krisis iklim tersebut, dan ini adalah kenaikan 1 sampai 2 derajat di atas tingkat pra-industri zaman itu sampai tahun 1900. Nah, tentu saja karena tadi adalah sangat panas kondisinya, maka banyak yang akan semakin mudah terbakar. Salah satunya adalah hutan mudah terbakar, kemudian panas menjadi sekian panas, tingkat Celsiusnya menjadi naik, penyakit-penyakit baru bermunculan, bencana hidrometeorologi terus-menerus ada, dan gagal panen, kebakaran, kekurangan air, dan seterusnya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dengan kondisi di atas, saya terutama dan mungkin banyak sekali aktivis dan teman-teman dari pegiat lingkungan mengatakan bahwa semua itu sama sekali bukan takdir atau kehendak Allah. Tapi itu adalah bagian dari perbuatan manusia yang kita sebut kita semua adalah khalifatul fil ard. Padahal dalam surat Al-A'raf atau surat ke-7 ayat 56 sampai 58, Allah telah mengingatkan agar manusia tidak membuat kerusakan karena semua akibatnya akan kembali kepada manusia itu sendiri di dalam planet bumi. Tepatnya ayat tersebut berarti seperti ini. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut atau tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah itu amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya atau hujan Hingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus. Lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Maka kami keluarkan dengan hujan, dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah pelajaran. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah. Dan tanah yang tidak subur, tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran. Dalam surat tersebut, para hadirin yang kami hormati, Allah melarang manusia melakukan kerusakan setelah Allah memperbaikinya. Yaitu sebagaimana Allah menghijaukan daerah yang tandus dengan didatangkannya hujan dan kemudian tumbuhlah berbagai jenis tanaman. Dari ayat itu juga jelas, Allah mengatakan, menjelaskan bahwa subur atau tidaknya suatu tanaman kembali kepada kondisi tanahnya. Meskipun Allah menurunkan hujan deras dan lebat, namun belum tentu itu membawa keberkahan ke semuanya jika tanahnya memang tidak baik. Dengan kata lain, hujan akan menjadi rahmat dan akan menambah kesuburan tanaman jika kondisi tanahnya memang baik, dan sebaliknya tanah yang rusak akan membuat tanaman tidak berkembang maksimal dan menyebabkan bencana karena adanya hujan. Oleh karena itu, para hadirin yang kami hormati, mengapa ekojihad? Ekojihad adalah sebuah langkah dakwah yang harus segera didengungkan, dilafazkan dengan lisan, diteguhkan dengan hati, dan secara konkret dilakukan dalam semua tata kelola. Oleh komunitas, oleh pemerintah, dan oleh swasta. Mengapa saya menyebut ekojihad? Karena dampak iklim ini tidak bisa ditangani dengan biasa-biasa saja. Dampak perubahan iklim itu adalah dampak yang sangat berat, dampak yang sangat drastis, dan membutuhkan keterdesakan. Jadi kalau kita berjihad itu artinya ada sebuah keterdesakan yang luar biasa yang kita harus melakukannya dengan segera. Dan itulah yang terjadi pada krisis iklim saat ini. Oleh karena itu, Ramadan ini adalah bulan suci di mana kita semua berharap bahwa ada keweningan, ada keheningan, dan kita bisa berdialog dengan mata hati, mata batin, berkatarsis, dan menemukan makna tentang cara yang paling tepat untuk hal-hal penting di sekitar kita. Cara yang paling tepat untuk menemukan hal-hal penting. Ini adalah momen yang tepat, bulan yang tepat untuk melakukan revolusi pada pengelolaan lingkungan dengan berlandaskan keagamaan. Kalau biasanya kita tidak pernah menggunakan agama sebagai landasan dalam usaha untuk memperbaiki lingkungan, kita nyata pada malam hari ini bahwa ayat yang saya bacakan artinya di atas menyampaikan bahwa memang kita tidak bisa lagi untuk menunda bahwa gerakan ekojihad itu harus segera didengungkan. Oleh karena itu, kembali saya akan bacakan surat Ar-Rum ayat keempat. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke dalam jalan yang benar. Bertolak dari firman Allah tersebut, lalu apa yang harus dilakukan oleh manusia ketika bumi yang kita tempati sekarang mengalami sebuah krisis, dan itu terjadi di mana-mana. Mari kita sambungkan itu dengan surat Ar-Rahman, surah ke-55 ayat ke-5 dan ke-6. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungannya. Tumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya. Jadi ini beda nih, matahari dan bulan itu menurut perhitungan. Tetumbuhan dan pepohonan itu tunduk kepadanya. Berdasarkan ayat tersebut, mari kita pahami bahwa matahari dan bulan bergerak menurut garis edarnya, sementara tanam-tanaman, pohon-pohon berdasarkan hukum alaminya atau tunduk. Artinya ketika terjadi ketidakseimbangan di antara keduanya, matahari dan bulan satu sisi, tanaman dan pohon, maka akan terjadi potensi ketundukan alami yang tidak akan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, uraian singkat ini saya ingin menyampaikan bahwa dari beberapa ayat surat-surat tersebut di atas, saya ingin menyampaikan bahwa eko jihad adalah wujud dari ketauhidan seorang muslim. Apabila kita mendapati seorang muslim, namun dia ternyata melakukan aniaya terhadap bumi, maka kita patut sanksikan ketauhidan seseorang itu yang ternyata dia tidak sungguh-sungguh bertauhid karena dia telah melakukan pengingkaran terhadap esensi dari tauhid itu sendiri. Saya ingin bacakan satu lagi, Al-Baqarah 30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikanmu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Wow, ternyata di sini Allah dalam firman Allah sudah menyampaikan manusia sebagai khalifah di bumi sudah diragukan oleh malaikat waktu itu pada saat penciptaannya. Ketika Allah hendak menciptakan manusia dan kemudian akan menjadi warga bumi, ada kekhawatiran potensi manusia yang saat itu dinyatakan oleh malaikat akan menciptakan kerusakan dan pertumpahan darah. Makna kerusakan di sini adalah sebagaimana yang kita rasakan di abad ini adalah tindakan perusakan terhadap alam dan tindakan perusakan terhadap bumi. Sementara pertumpahan darah dapat kita artikan adalah bentuk konflik atau peperangan dan salah satunya disebabkan oleh perebutan sumber daya alam. Oleh karenanya, menjaga bumi adalah sebuah perwujudan wakil Tuhan untuk menepis keraguan malaikat sebagaimana terekam dalam ayat itu. Dengan demikian, kemusliman kita tidak perlu dipertanyakan apabila seseorang masih melakukan perbuatan yang merusak alam. Dengan demikian, kemusliman atau ketauhidan seseorang patut kita pertanyakan apabila dia masih berbuat aniaya dan merusak alam. Singkatnya adalah, eko jihad adalah jalan dakwah yang mengajak kita semua untuk bersama-sama menjaga keseimbangan alam serta melakukan pengelolaan lingkungan yang adil dan lestari. Mari kita mulai atau mungkin yang sudah kita dengungkan dan kita lafazkan terus untuk menjadi gerakan yang lebih kuat, yang lebih masif, tidak hanya dalam konseptual tetapi dilandasi dengan spirit yang sangat besar bahwa ini adalah bagian tidak terpisahkan dari kita yang menyatakan bahwa kita bertauhid kepada Sang Pencipta. Akhirnya mungkin itu yang saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.